Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Aqidatul Raziyain, Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah rahimahumullah. Setelah ditanya oleh Abdurrahman Ibn Abi Hatim tentang akidah keduanya dan para ulama yang mereka temui di beberapa negeri-negeri Islam yang disebutkan, maka mereka berdua menjawab, fakana min madhabihim annal iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Bahwa dari madhab mereka, iman itu adalah perkataan dan amalan. Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Demikian mereka berdua, Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim, memulai penjelasan akidah dengan perkara iman, karena iman kepada Allah, kemudian iman kepada segala yang datang dari Allah, termasuk yang Allah beritakan tentang para malaikatnya, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, baik dan jeleknya, semua ini datang dari Allah. Oleh karena itu, dimulai dengan yang terpenting, yang mendasar, yaitu iman. Perkara iman bagi ahlu sunnah, beliau sebutkan iman itu ucapan dan amalan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Iman itu adalah perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan mencakup perkataan kalbu, qaulul qalb, dan perkataan lisan, ucapan lisan. Adapun amal, amal jawarih, amalan dengan seluruh anggota tubuh. Apa itu qaulul qalb? Perkataan kalbu adalah harokatnya, segala gerak-geriknya kalbu, azm, tekad yang ada pada kalbu untuk melakukan kebaikan, untuk menjalankan ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk perkataan kalbu adalah gerak-geriknya kalbu untuk lari menjauh dari segala yang dimurkai Allah, terutama tentunya syirik billah, kufur, dan segala bid'ah dan maksiat. Ini qaulul qalb. Adapun i'tiqadul qalb, keyakinan kalbu, pembenaran terhadap seluruh yang datang dari Allah, dari perintah ataupun larangannya. Mencintai perintah dengan mengamalkannya, larangan dengan meninggalkannya, adapun perkataan lisan wadih, jelas. Ucapan lisan banyak, qiraatul Quran, baca Quran, tasbih, tadzikir kepada Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, doa, dan yang lain-lainnya. Amalul jawarih juga wadih, amalan tubuh, dari amalan ibadah, sholat, zakat, puasa, demikian iman. Mereka sebutkan perkataan dan amal perbuatan. Mereka sebutkan iman ini yazid wa yanqus. Apa yang mereka nukilkan, mereka berdua nukilkan, tidaklah beda dengan apa yang disebutkan oleh a'immah lain yang sering kita dapati ketika menyebutkan iman. Iman itu i'tiqadul qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ucapan lisan, keyakinan kalbu, dan amalan tubuh. Beliau menyebutkan qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ini tidak beda, karena qaul yang dikehendaki mencakup qaulul qalb dan qaulul lisan, ucapan lisan seperti tadi, dan qaulul qalb juga azmnya terhadap apa yang dicintai Allah, mencintai perintah, mengamalkannya, keyakinan, semua ini qaulul qalb, harokat, gerak-geriknya kalbu, cinta, benci. Maka sama sebenarnya antara a'immah yang mengatakan iman itu ucapan lisan, keyakinan kalbu, dan amalan jawarih, dengan yang mengatakan iman itu qaulun wa amal. Karena kita tahu rinciannya kembali kepada makna yang sama. Bertambah dan bisa berkurang. Empat dari yang beliau sebutkan, demikian yang diyakini a'immat ahlu sunnah as-sabiqin wal-lahiqin dari semenjak dulu. Qaul wa amal dengan pengertian tadi, bertambah dan berkurang. Empat perkara ini dalam iman, yang menguranginya sungguh bisa terjatuh dalam bahaya besar. Menguranginya artinya mengeluarkan sebagian dari arti iman. Bertambah iman itu dengan ketaatan, dan itu tersebutkan dalam banyak ayat, antara lain dalam Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Juga dalam Al-Fath ayat 4, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka di atas keimanan yang sudah ada. Bertambah keimanannya menunjukkan iman memang bisa bertambah, bertambah kuat, bertambah. Demikian nusus di dalam wahyu menyebutkan, berkurang tentu karena maksiat, mengurangi iman, baik itu maksiat yang tampak maupun yang tersembunyi, mengurangi iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah penzina, na'udzubillah, saat dia berzina, tidaklah dia dalam keadaan beriman, artinya dalam keadaan sempurna imannya. Tidak dalam keadaan sempurna imannya. Dalam arti lain, dia berzina saat imannya lemah, turun, berkurang, sehingga dia lakukan perbuatan-perbuatan itu. Wala yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Pencuri pula, Rasulullah katakan, tidaklah mencuri saat mencuri dalam keadaan beriman sempurna. Tidak dalam keadaan sempurna imannya saat dia mencuri. Mukmin, tapi sedang lemah, sedang berkurang imannya, sehingga dia pun melakukan pencurian. Nusus sebagai dasar akidah Ahlus Sunnah ini menunjukkan kepada kita akidah a'immah, akidah para ulama sunnah, kembali kepada nusus. Keyakinan mereka berdasarkan nas ayat Quran atau nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jika ini yang para a'immah nukilkan tentang iman, berarti ini membantah Murji'ah. Baik Murji'ah yang ghulat, yang ekstrim dalam kemurji'aannya, yang meyakini bahwa iman sebatas keyakinan membenarkan, atau iman itu kata mereka sebatas ucapan dan pembenaran, yang penting kamu meyakini benarnya, yang penting kamu ngucap kaidah mereka mengatakan selama ada iman maka dosa itu tidak berpengaruh kepada orangnya, tidak madharat. Sebagaimana kata mereka, ketaatan itu tidak ada gunanya kalau orangnya kufur. Maka dengan ada iman pun maksiat tidak berpengaruh terhadap imannya. Ini yang ekstrim. Yang kedua, murji'ah yang disebutkan mutawassithatul murji'ah atau murji'ah al-mutawassithah. Kalau yang pertama yang ekstrim itu murji'atul jahmiyah yang ekstrim. Murji'ah jahmiyah. Yang ini murji'ah mutawassithah. Apa pendapat mereka? Kata mereka, iman itu ucapan dan keyakinan. Artinya amalan bagi mereka bukan termasuk iman, kata mereka. Amalan bukan termasuk iman. Kembali kepada ahlu sunnah, keyakinan mereka, mereka dasari dengan nusus wahyu, Quran dan sunnah, yang memang menyatakan iman itu mencakup ketiganya atau keempat masalah tadi, ucapan, keyakinan, amalan, bertambah, berkurang. Maka yang paling bahagia, karena sesuai dengan dalil dan nas, adalah ahlu sunnah. Antara lain firman Allah dalam Quran, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mukmin, kata Allah, mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, mereka berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang jujur. Apa syahid? Bukti dalam ayat ini, dalam iman, dalam definisi ahlu sunnah. Ketika Allah katakan mukminin itu adalah, termasuk bentuk keimanan mereka adalah berjihad. Dan jihad adalah amalan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa raganya. Dan itu amalan. Itu tenaga, harta. Dan Allah sebutkan itu iman. Karena iman mereka, mukminin. Di hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasulullah katakan, al-iman bid'un wasittuna syu'bah. Au qala bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. A'laha atau afdaluha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya iman, paling afdalnya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu merupakan salah satu bentuk cabang dari iman. Dalam hadis syahidnya adalah imatatul adza, kan amalan. Orang melihat mungkin pecahan kaca atau apalah yang mengganggu orang lewat di situ, dia ambil, dia singkirkan, dia buang ke tempat sampah misalnya. Amalan. Dan Rasul katakan itu termasuk iman. Serendahnya iman dari 60 sekian cabang-cabang iman. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu cabang dari iman. Ini menjadi dalil bagi ahlu sunnah. Dalam definisi mereka, iman itu i'tiqadul qalb, keyakinan kalbu. Tadi harokatnya kalbu, gerak-geriknya kalbu, membenci, mencintai, terdorong untuk beribadah. Azmnya, tekad kuatnya, niatnya untuk berbuat baik. Terbukti di dalam hadis, haya, malu, Rasul katakan salah satu cabang iman. Karena malu perkara kalbu. Kalbu yang malu itu, ada malu. Karena malu itu yang membuat orang meninggalkan segala yang dicela, yang enggak pantas ada pada dirinya karena malunya. I'tiqadul qalb, ini amalan kalbu, keyakinan kalbu. Begitu pula khawarimul muru'ah, dia tinggalkan yang merusak citra nama baiknya. Dia tinggalkan segala yang bisa merusak kehormatannya. Muru'ah, malu yang semacam itu, amalan kalbu. Selalu berdasarkan nas dari Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelompok lain yang menyimpang dalam perkara iman adalah al-karramiyah. Al-karramiyah mengatakan iman itu cukup ucapan lisan, sehingga bagi mereka selama orang sudah mengucap dengan lisannya maka mukmin dia, sempurna imannya. Walaupun tidak pernah beramal, tidak pernah ibadah, ketaatan, gak ada. Bagi mereka itu sudah sempurna imannya. Oleh karena itu ulama sebutkan menjadi makna rusak batil dari akidah ini bahwa munafikin yang Allah hukum fidarkil asfali minan nar, di kerak terbawa neraka, mukminin mereka sempurna imannya. Sempurna imannya karena mereka berucap mengatakan kami beriman, bersyahadat. Tapi enggak ada guna bagi mereka saat mereka menyembunyikan kekufuran. Bahkan Allah balas dengan diletakkan di kerak terbawa api neraka. Wal iyadzu billah. Kelompok yang ketiga yang juga sesat adalah Mu'tazilah. Yang mengatakan iman itu perkataan, keyakinan, dan amalan. Namun Mu'tazilah katakan tidak bertambah, tidak pula berkurang. Bagi Mu'tazilah iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Walaupun dengan ketaatan gak bisa bertambah, dengan maksiat tidak bisa berkurang. Menurut mereka karena iman itu satu kesatuan, tidak bisa terbagi-bagi, terpecah sehingga bisa berkurang, bertambah. Maka mereka ingkari pernyataan Ahlus Sunnah, fulan mukmin naqisul iman. Fulan mukmin tapi berkurang imannya, itu mereka tolak. Enggak mungkin iman bisa berkurang. Dan ini tentunya juga batil, sesat. Karena ayat-ayat tadi jelas mengatakan bertambah imannya. Saat berzina orang berkurang imannya. Saat mencuri, saat berzina. Yang ke berapa? Empat. Asy'ariyah, yang menganggap iman itu ucapan lisan dan keyakinan kalbu. Amalan tidak termasuk iman dalam mazhab mereka. Mereka keluarkan iman atau amalan. Mereka keluarkan amalan dari nama iman. Begitu pula Jahmiyah yang meyakini iman itu makrifat. Bas. Sampai situ saja. Iman adalah makrifat. Yang penting kamu tahu. Mukmin sudah. Walaupun hidupnya dalam maksiat, banyak dosanya, yang penting kamu tahu. Maka selama orang tahu Rabbnya dengan kalbunya, mukmin dan sempurna imannya, mau maksiat kayak apa, melakukan dosa, sempurna imannya selama dia tahu. Tentu dampak dari pendapat batil ini bahwa iblis mukmin berarti. Itu konsekuensinya. Kalau dikatakan iman itu makrifat, yang penting tahu. Karena iblis pun tahu Rabbnya. Tahu siapa yang menciptakannya. Allah sebutkan itu dalam Al-A'raf. Qala fa'andhirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, beri aku waktu, peluang sampai hari mereka dibangkitkan. Tahu Rabbnya. Ngerti iblis. Dengan ini berarti sempurna imannya iblis. Dia tahu makrifat pada Rabbnya. Begitu pula setiap kafir, setiap fajir, mukmin sempurna imannya. Mereka tahu makrifat, tahu siapa Robnya, siapa yang menciptakannya, siapa yang menghidupkannya. Hatta kafir tahu. Begitu pula fajaroh, orang-orang fajir yang pemabuk siang malamnya, yang narkoba, naudzubillah, yang berzina, minum khamr, berjudi, wah segala kemungkaran sudah sempurna tetap imannya, karena dia tahu dan makrifat kenal sama Allah. Demikian madhab Jahmiyah yang rusak dan batil. Dari sini berarti kewajiban kita selalu mengawasi iman kita. Bagaimana ucapan, azam dan keyakinan kalbu, bagaimana amal ibadah kita, karena itu iman. Bahkan di dalam ayat dengan jelas Allah sebutkan iman, padahal itu amalan yang dimaksud dalam tafsirnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa makna iman dalam ayat? Amalan, yaitu sholat. Ketika pindahnya kiblat, dulunya Baitul Maqdis, pindah Ka'bah, sebagian dari sahabat gelisah, bingung. Bagaimana sholat kita dulu? Apa ia masih bermanfaat bagi kita? Ternyata kiblatnya Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Allah tenangkan mereka, Allah gak akan sia-siakan amal kebaikan kalian. Dan sholat ibadah, amalan. Mulai berdiri, takbir, membaca, rukuk, sujud, seterusnya. Wama kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini definisi iman. Terus dipantau seharusnya oleh seorang mukmin. Kapan imannya berkurang? Apa penyebab kekurangannya? Arafa min aina yu'ta. Tahu dan cerdas seorang mukmin itu dari mana kebobolan hingga kecolongan dan berkurang imannya, apa penyebabnya? Imam Adz-Dzahabi menukilkan dari beberapa para ulama salaf, dahulunya sebagian mereka ada yang berazam setiap kali maksiat dia puasa untuk mencegah dirinya dari maksiat, tapi tetap saja tergelincir dalam maksiat ini itu, sampai kemudian dia berazam tiap kali maksiat melakukan ini dia bersedekah kepada fuqara, masakin, dan itu amalan juga, amal soleh, iman, sedekah. Mereka katakan min hubbid dananir, karena cintanya manusia kepada harta terselamatkan dia dari maksiat. Karena tahu kalau melakukan maksiat ini lagi dia harus keluarkan uang sedekah karena itu tekadnya sudah, atau janjinya mungkin kepada Allah. Karena mengingat dinar ini, uang ini, begitulah salaf rahmatullah alaihim perhatian dan peduli kepada imannya. Ada pantauan, ada muhasabah, introspeksi diri. Apa sebabnya? Bagaimana dia agar terhindar dari maksiat ini dan itu? Karena iman naik turun, yazid wa yanqus, bertambah karena ibadah dan amal solehmu, berkurang akibat maksiat dan dosa. Dan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, dengan ketaatan kamu merasa semakin dekat kepada Allah, semakin tenang, tumaknina kalbu ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kemaksiatan kamu merasa jauh dari Allah, merasa liar, wahsyah. Karena telah bermaksiat kepadanya, melakukan dosa ini atau itu. Terasa. Rasulullah juga mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Orang yang senang karena kebaikannya, sedih, gelisah karena kejelekannya, mukmin. Ketika kamu beramal soleh, sholat, sedekah, zakat, apa saja, zikir, ini, itu, ada kesenangan, lapang dadamu, dekat kamu dengan Rabbmu. Saat bermaksiat, karena syahwat, karena ini, itu, terjatuh hamba dalam dosa, dalam maksiat, malu, sedih, takut pada Allah. Sa'athu, gak tenang dia, gak senang. Iman. Oleh karena itu, bersegeralah melakukan kebaikan jika terjadi melakukan kejelekan. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, segera. Karena itu menghapusnya. Dan tobat min ahsanil hasanat. Tobat itu sendiri suatu ibadah, kebaikan yang sangat besar, dicintai Allah. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Segera. Ketika seseorang melakukan maksiat, dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasul perintahkan, berbuat baiklah, banyak-banyaklah berbuat baik. Lalu dia tanya, aminal hasanat la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah termasuk kebaikan ucapan iman? La ilaha illallah. Rasulullah katakan, huwa min afdhalil hasanat. Atau huwa afdhalul hasanat. Justru ucapanmu la ilaha illallah, kebaikan yang terafdhal, tertinggi. Tauhid. Segera ditutup dengan kebaikan. seorang lain yang mengadu kepada Rasul telah melakukan maksiat, berbuat ini itu dengan wanita. Rasul katakan, asyahidta ma'ana shalah, bukankah kamu ikut sholat bersama kami tadi berjamaah begini? Iya ya Rasulullah. Menghapus dosa-dosanya, kebaikan. Demikian dididik, dibina oleh Rasulullah SAW bagaimana orang itu memuamalai dirinya sendiri. Karena muamalah itu imma pada dirimu sendiri, imma itu kepada Allah, imma itu kepada orang lain. Rasulullah beri aba-aba pada masing-masingnya, diberi rambu. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikuti kebaikan, ikuti kejelekan itu segera dengan kebaikan, itu akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak baik. Yang pertama, muamalahmu dengan Allah. Yang kedua, muamalahmu dengan dirimu sendiri. Tahu bagaimana harus bertindak. Atbi isyai'atal hasana, segera. Jangan dibiarkan, jangan larut. Wa khaliqin nas, muamalah dengan orang yang santun, yang berakhlak dalam tutur kata, sikap, perbuatan. Asyahid, iman bisa bertambah dan bertambah. Yazdadu imana ma'a imanihim, bisa berkurang dan berkurang pada orangnya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Maka pelaku maksiat, ahlu sunnah menyatakan tentangnya, mukmin naqisul iman, dia mukmin tapi berkurang imannya karena maksiatnya. Itu potongan pertama yang disebutkan atau dinukilkan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim, madhab ahlu sunnah terkait iman, dan sekilas tentang firqoh-firqoh sesat yang menyalahi ahlu sunnah dalam perkara iman. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi kajian sesi kedua dalam rangkaian acara daurah kita. Fajazahullah khairul jaza kepada al-ustad. Dan kami infokan insyaallah ta'ala kajian sesi yang ketiga melanjutkan pembahasan kitab yang dibaca insyaallah ta'ala besok yaumul ahad, pada hari ahad pukul 9 sampai dengan selesai insyaallah ta'ala. Demikian dari kami, jazakumullahu khairan.